Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita pagi edisi hari ini Kamis 8 Juni 2017 dibacakan Ardiansyah. Polisi duga pemilik sabu 1,8 kg telah lari keluar Aceh. Pengawas proyek kasus korupsi pembangunan jembatan Pange divonis 4 tahun penjara. Ekspor ikan ke Singapura terkendala cold storage. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun DN, bandar narkoba sekaligus pemilik sabu-sabu 1,8 kg yang ditemukan di dalam tas ransel, pemuda warga Kede Bungkai, Aceh Utara yang tertangkap di Bandara Sim Sabtu pagi diduga telah lari keluar Aceh. Hal tersebut dikatakan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi T. Saladin. Menurutnya pada hari pertama dilaporkan tertangkap di Bandara Sim Blang Bintang, bandar sabu tersebut memang telah hilang dari kampung halamannya. Meski demikian, ungkap Safran, pihaknya tetap melakukan pengejaran dan telah mengetahui detail tentang diri DN. Seperti diberitakan, petugas Bandara Sim Blang Bintang Aceh Besar menggagalkan upaya penyeludupan 1,8 kg sabu-sabu oleh seorang laki-laki berinisial DI warga Kede Bungkai. DI tergiur upah 20 juta rupiah yang dijanjikan DN bila sabu-sabu itu sampai di Pekanbaru. Sudarlun Johari, konsultan pengawas proyek jembatan rangka baja modifikasi di Desa Rayu Pange Aceh Utara dihukum 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Demikian antara lain amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh dalam sidang pamungkas kasus korupsi pada proyek jembatan tersebut. Johari adalah orang ketiga yang divonis penjara. Dua lagi yaitu Edi Sudirman, pejabat pelaksana teknis kegiatan Dinas Bina Marga Aceh Utara, dan Ibrahim Hanafiah, rekanan proyek. Majelis Hakim menghukum terdakwa 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Untuk diketahui, jaksa mulai menangani kasus dugaan korupsi pada proyek yang berada di Dinas Bina Marga Aceh Utara dengan sumber APBK Aceh Utara 2,8 miliar rupiah pada 2010 pada awal Januari 2014. Dari hasil audit, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 471 juta rupiah. Atas putusan vonis ini, terdakwa dan pengacaranya menyatakan pikir-pikir dan akan menyatakan sikap terhadap putusan kasus itu dalam waktu 7 hari ke depan. Sudarlun, kebutuhan ekspor ikan tuna sebanyak 500 kg hingga 1 ton per hari ke Singapura belum dapat dilakukan hingga saat ini karena terkendala belum adanya gudang pendingin. Hal ini untuk menampung ikan-ikan tersebut sebelum diekspor. Akibatnya kerjasama yang telah terjalin setengah tahun tersebut belum dapat direalisasi sehingga pihak dari Singapura akan menampung ikan-ikan dari Aceh ini minta untuk segera dipercepat agar dapat diekspor. Ketua Koperasi Nelayan Pintar Lampulo Sabri Ramli mengatakan hal tersebut hari ini. Sudah setengah tahun kerjasama belum terrealisasi karena tidak ada tempat pembekuan. Jadi ekspor yang dilakukan ke Shanghai selama ini, pembekuannya di Medan baru kemudian diekspor dari Medan hingga tidak ada nama dari Aceh. Jenis ikan yang diekspor ke Shanghai yaitu kerapu cabang, kerapu nenas merah, kerapu janang sebanyak 500 kg hingga 1 ton yang dikirim 15 hari hingga 1 bulan sekali. Pihaknya berharap dapat memanfaatkan cold storage milik pemerintah Kota Banda Aceh yang saat ini sedang direhab. Sudarlun, panitia khusus 3 DPR KPD hari ini meninjau proyek rehabilitasi saluran sekunder Gelumpang Minyuk daerah irigasi Tiro yang terletak antara Gampung Pulau Panjo hingga Kede Trung Campli. Dari kunjungan itu, tim pansus menilai proyek tersebut bermasalah dan terindikasi korupsi. Dari saluran yang direhab 700 meter, ditemukan 100 meter yang bermasalah, seperti disebutkan Ketua Pansus 3 DPR KPD, Mahfudin Ismail. Pansus ini dibentuk untuk melengkapi proses penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pidi anggaran tahun 2016. Masalah yang ia maksud antara lain dinding bagian bawah dan tengah tidak diplester serta perencanaan kurang sempurna. Selanjutnya dalam dokumen rencana pembangunan tertulis seharusnya dibuatkan lantai, tapi kenyataannya 100 meter saluran tidak dibuatkan lantai. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pidi Zulkifli mengaku bahwa proyek yang dikerjakan tahun 2016 itu sudah sesuai rencana anggaran biaya. Dalun pelebaran Jalan Sultan Malikul Saleh di Kampung Lamlagang, Kecamatan Bandaraya yang ditunda karena perhelatan Penas KTNA 15 Mei lalu hingga saat ini belum dilanjutkan. Pemerintah Kota Banda Aceh diminta segera menuntaskan proyek sebab kondisi jalan yang bergelombang dan menyempit karena mengganggu pengendara, terutama sepeda motor. Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Daerah Pemilihan Bandaraya Irwan Syah mengatakan pelebaran dan pengaspalan jalan harus dilanjutkan agar bisa memberi kenyamanan kepada pengguna jalan. Ia berharap pengaspalan juga dilakukan di persimpangan lampu lalu lintas Lamlagang karena lokasi tersebut rawan kecelakaan saat hujan. Selain itu dirinya mendapat informasi terkait adanya persil tanah yang belum tuntas penyelesaiannya. Dari hal tersebut, Pemko harus segera memperhitungkannya dengan cermat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Banda Aceh, M. Nurdin, mengatakan proses pelebaran jalan di Lamlagang terus berjalan. Untuk tahun 2017, pihaknya fokus pada pengaspalan di jalur yang sudah dibebaskan tahun lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Densus 88 dilaporkan mengamankan 3 orang dari berbagai lokasi di Medan kemarin. Salah satu rumah yang digerebek terletak di Jalan Jermal 12 Medan Denai. Seorang penghuni rumah RA diamankan. Yang menangkap mereka menunjukkan surat perintah dari Densus 88. Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Umat Islam Sumatera Utara, Tim Sar Zubil. Berdasarkan informasi yang diterima, ada 3 orang yang diamankan. Selain RA, ada nama JH dan AAY. Nama terakhir merupakan Komandan Laskar FUI Sumatera Utara. Tim bersama pengurus FUI lainnya telah berupaya mencari informasi ini ke berbagai pihak. Namun menurutnya semua pihak yang dikonfirmasi tidak memberikan jawaban jelas. Serambinews.com sendiri juga tidak mendapat jawaban apapun dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Rina Sari Ginting. Ketika dikonfirmasi, ia menutup ponselnya. Darlun, tim pansus DPR Aceh hari ini mengunjungi kantor PT Medco INP Malaka di Kampung Tanah Ano, Aceh Timur. Selain memberikan sejumlah masukan dalam kesempatan itu, tim DPRA juga mempertanyakan mekanisme perekrutan tenaga kerja di PT Medco. Iskandar Usman Al-Farlaki mengaku pihaknya juga mengikuti sejumlah aksi demo yang digelar warga terhadap PT Medco beberapa waktu lalu. Pihaknya juga mempelajari iklan rekrutmen PT Medco yang mempersyaratkan pelamar harus berpengalaman 5 hingga 8 tahun di bidang migas. Pihaknya meminta ke depan syarat perekrutan tenaga kerja dipermudah agar adik-adik lulusan sarjana dari berbagai universitas di Aceh, terutama sekitar operasi Blok A, mendapat kesempatan bekerja di PT Medco. Selain itu, meski pekerjaan di bawah PT Medco dikerjakan oleh beberapa kontraktor utama, tapi PT Medco diminta tidak lepas tanggung jawab dan diharapkan tetap mendorong kontraktor tersebut untuk merekrut tenaga kerja lokal. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 8 Juni 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dan lun, wassalam.